Shalom semua, apa kabar? Luar biasa ya, penyertaan Tuhan sungguh indah dan dahsyat ya. Kita masih dalam kondisi pandemik ya, lockdown di mana-mana masih dalam kondisi yang ya sekarang masuk ke zona vaksinasi. Saya bersyukur untuk kesempatan hari ini. Ya Tuhan izinkan saya untuk berbicara atau untuk sharing firman. Di sini dan pada hari ini saya akan bacakan satu firman Tuhan, saya tersentuh. Lagi-lagi seperti dulu, saya senang sekali membacakan khotbah di Bukit Tuhan Yesus soal berbahagia. Di sini nomor satu, ya kita berhubungan dengan, saya nggak tahu, tahun ini memang kerendahan hati, bertemakan kerendahan hati. Itu bukan sekedar tema, saudara, tapi itu rema, ya, rema dalam kehidupan itu sudah kayak seperti hidup-hidup kita hidupi, ya, kerendahan hati kita sikapi. Mari kita baca dalam satu firman Tuhan, ada dua ayat di dalam Matius 5, ayat yang ketiga. Yang pertama kali ucapan berbahagia ini Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Wow. Sebuah, mungkin kita sering mendengar ucapan berbahagia, tapi di sini nomor yang pertama adalah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Ini suatu yang luar biasa. Warisan yang luar biasa ya, kerajaan sorga. Hanya dengan modal miskin di hadapan Allah, kita memiliki kerajaan sorga. Lalu ayat yang kedua ini menyusul, saya langsung loncat ke ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Puji nama Tuhan. Di sini saya merenungkan, saudara, bahwa miskin di hadapan Allah itu, Tuhan kita tuh enggak, artinya tuh sikap hati kita, apa respons kita apa miskin di hadapan Tuhan adalah suatu sikap hati. Saya dulu teringat dari teman saya juga singer pernah sharing suatu sharing bersama dengan teman saya dulu. Dia pernah ngucapin sini sebenarnya Tuhan itu ngedeal sama kita tuh hati. Jadi di sini saya merenungkan deal sama Tuhan atau berurusan sama Tuhan itu adalah sikap hati kita. Di luar dari buah-buah roh ya. Dasar dari segala sesuatu adalah hati. Dari situ akan keluar sikap kita yang takut akan Tuhan. Di situ akan dari sikap takut akan Tuhan akan melihat hikmat-hikmat yang Tuhan berikan. Jadi ada hikmat-hikmat yang Tuhan berikan dari itu artinya segala sesuatu yang disingkapkan Tuhan atau yang disembunyikan Tuhan itu akan diungkapkan kepada orang yang kecil sebenarnya, orang yang rendah hati. Artinya tuh orang yang miskin di hadapan Tuhan. Dalam Matius 11 ayat 25 dan 26, di sini ajakan juru selamat, judul perikopnya, itu Tuhan Yesus memberikan suatu perkataan. Pada waktu itu, mari kita baca. Pada waktu itu, berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Saya ulang sekali lagi. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Jadi kita bersyukur. Mari tahun ini kerendahan hati kita itu diproses untuk menjadi yang terkecil. Maksudnya bukan kita dikucilkan. Ya memang belajar untuk hati kita tuh miskin di hadapan Tuhan. Artinya tuh saya pribadi sendiri meresponi bahwa kalau saya lihat orang membandingkan atau kondisi apapun yang kita hadapin. Saya di sini balik lagi kepada Tuhan, cara memiskinkan hati kita tuh di hadapan Tuhan tuh artinya bukan miskin pengasihani atau kita bermegah, tapi semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Karena dari kalau kita renungkan kebaikan Tuhan tuh dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu, semuanya itu Tuhan yang prepare, bukan kita. Tuhan yang diain Taman Eden, Tuhan sediakan tumbuh-tumbuhan, makanan, itu Tuhan yang sediakan untuk Adam dan Hawa. Jadi di sini renungkan kegagalan manusia itu adalah ketidaktaatan. Jadi di situ dibalik, makanya ketidaktaatan itu timbul dari, ya memang betul dari, kita tahu betul, itu dari ketidaktaatan itu ada bujukan, ya. Ini ada sosok, ya, spirit lain atau yang kita sebut, ya, kegelapan. Ya, kita tahu di dunia ini Tuhan, manusia tuh kita terbatas, ya. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Saya renungkan di sini Tuhan tuh menciptakan dari awal sampai akhir dunia ini, ya kita hidup seperti sekarang nih, akhir-akhir zaman lah ceritanya. Bukan ceritanya lagi, tapi memang kita hidup udah di ambang ya kedatangan Tuhan atau Maranatha atau ya dunia ini udah nggak bisa kita pegang. Tapi kalau saya lihat lagi firman Tuhan ini, kita tuh berpegang hidup di bawah naungan kuasa tangan Tuhan. Tangan yang berkreasi, yang mengkreasikan dunia ini tuh dari zaman Adam dan Hawa sampai akhir dari Wahyu sendiri. Ini Tuhan menceritakan dari nabi-nabinya sampai kepada Tuhan Yesus sendiri yang adalah Adam kedua dari penebusan karya Tuhan Yesus, adalah ketidaktaatan manusia atau ketidakpenundukan manusia kepada Allah, kepada Bapa, sampai pada akhirnya tidak menerima janji-janji Tuhan. Jadi kita di sini, saya terus terang, kerendahan hati ini saya kemarin bergumul, apa ya, ini kepada orang yang kecil. Tuhan tuh senang dengan menyingkirkan segala sesuatu kerahasiaan. Pandemik ini kita nggak pernah tahu. Vaksin ataupun apapun kita nggak pernah tahu. Orang kecil tidak mau menerka-nerka hal-hal yang dunia perkirakan. Yang kita perkirakan adalah firman Tuhan saja. Di sini Tuhan berbicara tegas bahwa semua dia yang sediakan, ya, dia ciptakan kita loh, dia menciptakan kita, dia membentuk Adam dan Hawa, itu semua terfasilitasi, ya. Cuman satu hal yang memang di sini adalah buah yang baik dan jahat. Nah, di sini terbujuklah ibaratnya Hawa. Tapi dari sini kita belajar bahwa buah itu, pohon kehidupan itu adalah Tuhan yang buat. Jadi kalau kita tergantung kepada Tuhan, hikmat-hikmat Tuhan itu, kita takut akan Tuhan, itu mana yang jahat, mana yang baik, itu Tuhan sendiri, Roh Kudus itu sendiri yang akan membaharui. Bukan hukum lagi, tapi di sini malah di Wahyu juga Tuhan berikan, diakhiri dalam ke kitab Wahyu juga, Tuhan itu mengawali Taman Eden, di dalam kitab Kejadian, tapi Tuhan mengakhiri juga Taman Eden. Dia akan kembalikan. Di dalam masa-masa Wahyu sebelum itu terjadi, saya pelajari di sini, saya tersentuh bahwa akan ada goncangan-goncangan yang kita sudah tahu. Ya di situ ada murka Allah, ada ketujuh guru, ada ketujuh cawan, ketujuh sangkakala. Di situ ada pergojolakan, ya. Termasuk maaf ini sampar dan virus, ya. Di situ ada pergojolakan. Tapi saya lebih senang kalau kita nonton film, saya pengen tahu hasil endingnya. Jadi hasil ending nih, Tuhan ini penciptaannya sampai dengan akhirnya, itu Tuhan juga yang menyediakan. Saudara, kita hidup ya di masa seperti ini, ya memang anugerah, itu keajaiban demi keajaiban, Tuhan akan singkapkan tuh, kepada orang yang kecil. Kita nih, kalau mau dibilang gereja ini, aduh saya terus terang bersyukur banget, kita jemaat yang kecil, tapi meresponi pelayanan Tuhan tuh, panggilan Tuhan dalam melalui, ya kita punya program, itu rutin setiap waktu. Ya, kita mendapatkan firman Tuhan, mendapatkan new bread setiap hari, itu setiap hari, bayangkan. Pada masa-masa seperti ini, journey kita menuju, seperti bangsa Israel, menuju tanah Kanaan, itu di padang gurun. Mereka tetap komplain. Jadi, mereka tetap komplain. Artinya, mereka itu belum ada kerendahan hati di hadapan Tuhan, belum ada rasa syukur yang mendalam. Kalau mereka sudah keluar dari tanah perbudakan, sudah keluar dari kutuk perbudakan, dilepaskan Tuhan, walaupun itu jalannya gurun, makanannya mana, tapi itu Tuhan sediakan. Terus terang, saudara, saya kemarin itu di masa-masa seperti bangsa Israel. Ya, tidak bisa mensyukuri apa yang Tuhan beri itu, that's really, really hardest as a human. Itu berat banget. Itu berat sekali. Tapi di sini Tuhan perintahkan, rendahkanlah hatimu. Maksudnya apa? Tuhan tidak bisa merendahkan hati orang. Makanya Tuhan berdeal dengan orang itu hati. Jadi, kuatkanlah hatimu. Tuhan tidak bisa menguatkan hati. Tapi di sini kita lihat ada satu contoh Firaun, Tuhan keraskan hatinya. Ya. Tuhan bisa lembutkan hatinya. Di sini Tuhan menjelaskan bahwa rendahkanlah hatimu. Sebenarnya, bangsa Israel itu belum bisa merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bahkan mereka manapun mereka boring. Tuhan memberikan mana? Makanan kita setiap hari. Tapi itu hambar dan tawar. Itu dalam kehidupan kita sehari-hari itu kayak susah sekali untuk mengucap syukur. Ya. Jadi miskin di hadapan Tuhan, saya renungkan di sini, bersyukur dengan apa yang ada. Bangsa Israel tidak mensyukuri dengan mana yang Tuhan beri. Which is, kita tahu sekarang, bangsa Israel adalah bangsa nomor satu yang smartnya dari mana? Yang dari roti itu, yang tawar itu, yang mereka komplain setiap hari 40 tahun di padang gurun, cuma terima itu. Mungkin kalau kita di Qatar makan kubus setiap hari, aduh, roti Turkish bread itu mungkin yang hambar, yang tawar, yang pertama kali saya datang di Qatar tuh mencobain kubus tuh aneh banget. Roti-roti yang, oh mungkin roti-roti Arabik ya, yang seperti itu, yang tuh setiap hari harus makan itu boring banget. Tapi memang disinilah Tuhan mau bentuk kerendahan hati. Ada kondisi-kondisi di mana Tuhan membuat kita harus merendahkan hati. Tuhan tidak bisa merendahkan hati kita, tapi dia membuat kondisi atau meng-approve segala kondisi itu untuk kita sadar. Ya, syukuri dengan apa yang ada, miskin di hadapan Tuhan, kita nggak perlu membandingkan orang. Ya. Terkadang memang media sosial itu membuat kita membandingkan. Itu memang senjatanya. Ya mungkin dunia, saya nggak pernah melarang orang ini, tapi posting atau apa. Tapi kadang kita ada suara seperti itu. Tapi disinilah firman Tuhan jelas ya. Maksudnya kita nggak perlu membandingkan. Kita punya zona sendiri. Kita cukup dengan hati apa adanya di mata Tuhan, dengan bersyukur dengan apa yang ada saat ini. Ya, bukan berarti kita mengeluh kesah atau kita harus komplain sama Tuhan, ini kita miskin atau that's not the meaning of miskin in yang dimaksud dalam ini berbahagia. Dan dengan kondisi miskin di hadapan Allah ini, kita memiliki kerajaan sorga. Wow, luar biasa. Yang kedua, dengan senjata kelemah lembutan, kita memiliki bumi. Yang di sini saya renungkan kerajaan sorga dan bumi, hanya dibutuhkan miskin di hadapan Allah, dengan kerendahan hati, dan dengan lemah lembut. Ya mungkin kita sudah tahun-tahun sebelumnya, kita waktu zaman doa syafaat, kita belajar buah-buah roh ya. Tapi di sini berbahagia, apa sih berbahagia? Sebenarnya ada 10 ucapan berbahagia. Jadi kita tuh sekarang mencari kebahagiaan. Ya inilah sebenarnya dasar dari hati kita bahagia, happiness. Ya, rupanya ini firman Tuhan. Jadi lemah lembut di hadapan Tuhan. Saya ambil contoh satu hal memiliki bumi. Saya cuma ada contoh apa lemah lembut yang di kantor saya tuh ada 1-2 driver ya, mungkin Pak Hendro tahu ada contohlah driver. Supir-supir di mana ada satu yang lemah lembut orangnya. Mungkin dia orang saya enggak tahu keyakinannya, tapi dia tuh setiap delivery ya kok smooth gitu. Setiap pengantaran mobil atau replacement gitu kayaknya smooth banget. Ada satu driver yang selalu komplain. Ah, ini enggak benar, ini. Kok enggak pernah smooth gitu ya. Saya tersentuh untuk mengambil melihat Tuhan lagi ngerja gitu, lagi kerja. Rupanya orang lemah lembut itu ya inilah ya, sukses aja gitu, jalannya lancar-lancar aja gitu. Walaupun dia melihat mereka tidak mengenal Tuhan, tapi ini firman Tuhan, benar-benar hidup, kehidupan orang ya. Di luar sana tuh banyak orang yang saya belajar dari lemah lembutnya orang, dan belajar dari kerendahan hatian orang, walaupun mereka tidak mengenal Tuhan Yesus, tapi terus terang ini firman Tuhan gitu. Jadi ini benar-benar Allah itu sendiri yang benar-benar menyatakan, mulutnya Tuhan Yesus sendiri, itu mulutnya Allah sendiri yang menyatakan lemah lembut memiliki bumi. Rupanya bukan bumi yang seperti yang iblis tawarkan kepada Tuhan Yesus waktu zaman di padang gurun. Engkau akan memiliki dunia ini kalau engkau menyembah aku. No. Tapi di sini Tuhan tunjukkan sebagaimana dia sebagai Tuhan sendiri yang tunjukkan, Tuhan Yesus sendiri pribadi sebagai Adam dan kedua, bahwa hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Bapa. Ketaatannya, kepenundukannya dia di hadapan Bapa itu membuat dia memiliki kerajaan sorga, dan dia menjadi teladan bagi kita, orang yang lemah lembut, bahwa bumi ini bukan dunia yang duniawi yang kita maksud, tapi surrounded us itu benar-benar nyaman dan teduh mungkin bergaul dengan kita, atau nyaman bergaul dengan kita, atau di dekat kita, atau sharing sama kita. Itu dunia tuh senang, dan bahkan mungkin bekerja dengan kita. Saya bekerja suatu hal yang tidak semua dunia, orang tahu ya, jemaat di sini tahu, keluarga FLF tahu. Sampai kemarin dari kanan kiri saya berikan untuk kemuliaan Tuhan, bahwa perjuangan untuk apa ya, Tuhan tuh memberi suatu kondisi yang di pekerjaan saya itu suatu hal yang tidak saya sukai, dan saya harus tundukin diri. Puji Tuhan, ini gereja mengajarkan, mengiring kita nih seperti bangsa Israel mengiring kita seperti Tuhan Yesus untuk merendahkan diri, sampai suatu hari mereka bilang, wow, lu sukses, lu belajar cepat, lu Mikey udah mengerti, bahkan kayaknya lu udah suka sama kerjaannya. Itu saya sampai, oh, ini Tuhan Yesus sendiri. Tanpa dia, tanpa kita kalau kita pakai kekuatan kita sendiri sama memiliki jalannya Tuhan, merendahkan diri Tuhan, ini aku nggak sanggup. Saya banyak renungan yang kemarin itu, kita marilah datang kepada Tuhan. Seperti Tuhan Yesus arahkan, marilah datang kepadaku yang letih lesu. Curahkan setiap beban, setiap pikiran, setiap pergumulan, setiap komplainan atau berat hati yang kita ini, itu pokoknya bawa kepada Tuhan Yesus. Kita sudah terima pengajaran siapa Tuhan, 7 kebenaran soal Tuhan Yesus. Kita sudah di FLF ya, kita bertumbuh di sini bersama-sama. Iman, percaya, dan kasih di tahun-tahun sebelumnya. Jadi memang kedepannya memang akan ada kondisi-kondisi seperti itu, saudara. Jadi Tuhan yang membuat, bukan Tuhan yang membuat. Dunia ini memang akan dibuat kondisi seperti itu. Itu karena ketidaktaatan manusia. Untuk apa? Untuk kita kembali kepada Bapa. Untuk kita melihat janji-janji Tuhan. Apa sih janji Tuhan di akhir kesudahan dunia ini? Keselamatan. Ya, ajakan juru selamat. Ya, dia juru selamat, keselamatan yang dia janjikan. Itu lebih penting, tapi jauh dari sebelumnya itu hasil akhir. Kita sudah melihat, bisa baca kitab Wahyu, hasil akhir dari segalanya kita memerintah bersama Tuhan. Tapi sebelum kita memerintah bersama Tuhan, kita tuh mengenal dulu, diproses dulu. Di dunia ini kita tuh dididik, dilatih, ditatar, ditraining bersama Raja. Karena kerajaan sorga itu tidak lepas dari orang yang rendah hati dan miskin di hadapan Tuhan. Maka dari semuanya itu, dia akan bukakan segala sesuatunya yang tersembunyi, dia akan singkapkan segala sesuatunya yang tersembunyi, yang dunia tidak pernah tahu. Kita cuma bisa wow dan tercengang-cengang dengan berkat Tuhan. Saya bersyukur dengan satu orang sharing sama saya, memiliki segalanya. Saya melihat orang ini memiliki segalanya. Ya. Tapi tidak bahagia. Saya sharing dengan beliau tersebut juga, ada ketidakbahagiaan. Saya cuma bilang, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Belajar bersyukur. Coba kita lihat lagi firman Tuhan, seperti Pastor Ben selalu gembala kita ajarkan, bahwa segala sesuatunya itu Tuhan yang sediakan. Sebenarnya kita menomorsatukan Tuhan itu tanpa upah, saudara. Kalau kita melihat baca kisah Tuhan Yesus sendiri itu dengan berkorban untuk kita, ya, itu orang mana, sahabat mana yang mau memberikan nyawanya untuk kita? Gak ada. Cuma kadang kita terbuai dengan kesibukan dunia, dengan apa yang kita punya, dengan ekspositas kita, apa mungkin kita mencari pujian, atau kita haus dengan apa ya, penerimaan orang. Ya, kita mencari orang bisa nerima kita, ya. Tapi di sini yang saya tunduk, lebih baik kita mengenal Bapa kita, hubungan kita dengan Tuhan Yesus, karena ya dunia ini udah nggak tahu mau kemana arahnya. Lebih baik kita mengenal Bapa, duduk lagi diam di bawah kaki Tuhan, ya. Apa mungkin ada, saya tersentuh dengan hal-hal yang kita mungkin kita masih terikat dengan kegelapan atau dengan sesuatu yang terikat dengan kuasa-kuasa gelap yang bukan daripada Tuhan, dengan apapun itu. Tapi di sini saya percaya sama Tuhan, Dia Bapa yang setia. Tuhan Yesus akan kita datang kepada Tuhan yang marilah yang letih lesu dan berbeban berat. Kita datang lagi kepada Tuhan. Kita melekatkan kita kepada Roh Kudus karena di situ Dia akan menyingkirkan segala-galanya. Dan Tuhan Yesus itu baik, ya. Di tengah apapun kondisinya, Dia itu menomorsatukan kita. Tuhan di mata Tuhan itu kita. Jadi karena Dia begitu cinta kasihnya sama kita, Dia membentuk kita sampai kita nggak bisa, ya kita nggak akan partnership-nya Tuhan nanti. Itu partnership-nya Tuhan. Dunia akan sibuk dengan kondisi gejolak politik dan apapun. Tapi kita di sini orang-orang anak Tuhan nih, seperti gadis bijaksana ya. Dia malah di rumah dengan minyak pengurapan, artinya kita yang bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, yang tidak sibuk keluar, saat mempelai itu datang, kita sedia. Saya lihat semua YouTube, apa, gereja, semua tuh dengan kondisi yang benar-benar semua ada. Roh Kudus juga akan bekerja lebih dahsyat lagi di akhir-akhir ini. Karena dengan sistem seperti ini yang internet, kita bisa bayangin, bisa perjamuan melalui udara. Ya kalau kita lihat ya, baca Babel, ya Menara Babel, Tuhan itu sudah menyerahkan kondisi dunia itu, Dia menyerahkan memecah-mecahkan bahasa, Dia menyerahkan dunia ini tuh kepada penguasa di udara. Kita sekarang berkumpul begini, udah nggak fisik tuh fisik, udah Tuhan tuh membuat kita tuh di udara. Maka tadi Bu Linda dengan welcome yang baru jumpa lagi di udara. Saya renungin dulu waktu zaman khotbah-khotbah adalah khotbah-khotbah akhir zaman, zaman dahulu kala tahun 90-an ya. Itu apa sih di udara? Rupanya tuh kayak begini. Kedatangan Tuhan juga setiap mata memandang, mungkin mata yang tertantang di iPhone ini, phone. Setiap mata bisa melihat. Jadi kita bisa perjamuan kudus, bisa seroh ya, seroh mengingat ke pengorbanan Tuhan, bisa mengangkat tubuh Tuhan, bisa mengingat satu dengan yang lainnya di udara dengan seperti ini. Bahkan kalau kita ingat Tuhan mengutus dua murid untuk menyiapkan tempat, artinya menyiapkan ruang. Ruang. Karena Tuhan itu akan datang di udara. Belum saatnya datang di bumi, belum saatnya menginjakkan kaki di bumi, tapi di udara. Kita menyiapkan seperti ini firman Tuhan, memuji bersama, menyembah. Yaitu untuk mempersiapkan segala sesuatunya, saudara. Tidak ada yang kekal di dunia. Kita ini akan terangkat. Kita sudah tahu dunia ini akan dikuasain oleh Tuhan, akan serahkan kepada yang jahat dan akan memerintah. Tapi kita bukan fokus kepada situ, tapi kita fokus kepada sang mempelai itu sendiri yang akan datang. Mari kita sambut tahun ini. Saya bersyukur di kesempatan ini saya bisa membagikan apa isi hati Tuhan yang benar-benar kita makin melekat lagi. Kalaupun kita ada saya sempat depresi, itu perjuangan yang berat, tapi saya di sini bisa berkata, God is good. Saya bisa menerima segala sesuatu yang baik itu karena kebaikan Tuhan, karena doa-doa semua orang FLF di sini, ya jemaat-jemaat FLF yang saya kasihi. Jadi saya makin hari makin diteguhkan, ya, bahwa saya nggak mencari kantor yang harus gajinya lebih ini. Udah nggak lagi. Saya lebih baik hati Tuhan aja, ya, bersekutu, apa ya. Saya ingat kembali di saat-saat saya pandemik atau di saat-saat waktu berapa tahun saya senang dengan Tuhan. Saya nggak mau hilang kasih-Mu, saya nggak mau hilang dengan persekutuan dengan Engkau. Saya nggak mau mikirin apa-apa Tuhan. Saya mau mikir melekat dengan Engkau, memuji, menyembah. Maksudnya tuh pengenalan akan Tuhan Yesus itu lebih dari segalanya, saudara. Hubungan yang hilang di zaman Adam dan Hawa itu adalah hal yang precious, yang benar-benar berharga, itu adalah kehilangan hubungan. Tapi di sini Tuhan kembalikan, bahkan vaksin yang terbaik di dunia pun adalah tubuh dan darahnya Tuhan Yesus itu sendiri. Itulah hubungan yang Dia berikan, Dia wariskan untuk kita kembali kepada Bapa. Dan keselamatan itu memang luar biasa, pakai kami Tuhan, untuk kami lebih lagi apa yang menjadi saksi, ya, menjadi teman-teman kami di kantor, dimanapun kita berada, kita menjadi orang yang rendah hati. Saya kemarin semalam sempat ketemu teman lama, saya melihat situasinya, apa kondisinya naik, tapi di situ Tuhan sempat minder, tapi di situ rendahkanlah hatimu. Justru malah kita bersyukur untuk orang ini. Kalau ada orang lebih tinggi dari kita, dan dia menunjukkan dia ketinggiannya dia, bersyukur untuk orang ini. Bersyukur untuk dia yang sudah lebih tinggi. Di situ hati kita tenang, damai. Tidak masuk ke dalam zona kekak pancing sama kondisi yang kita harus gengsi-gengsian atau harus bawa diri kita juga lebih ini. No, nggak sampai di situ. Jadi di sini saya bersyukur, ya, kita terima berkat Tuhan. Jadi apa ya, meresponi bahwa kerajaan Allah dan bumi ini kita bisa miliki hanya dengan miskin di hadapan Tuhan dan lemah lembut. Jadi ya, saya sangat diberkati. Semoga semua bisa diberkati dengan firman ini. Saya sampaikan, saya tidak banyak ayat, tapi Tuhan akan singkatkan kepada orang yang kecil, bukan kepada yang bijak dan pandai, tapi orang-orang yang kecil. Jadi Tuhan angkat kita naik dan naik di tahun-tahun ini. Ya, karya Tuhan tuh ajaib. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita kecap, apa yang kita pernah rasakan, itu Tuhan sediakan. Jadi hasil akhir dari program Tuhan Yesus itu dalam hidup kita, kita sudah tahu. Saya tidak mau karena saya tidak bukan orang teologi yang harus tahu, cuma saya dengar firman Tuhan bahwa akhir-akhir ya kondisi seperti ini kita nggak pernah tahu. Pastor Ben juga tadi sempat mention, menyinggungkan, kita nggak pernah tahu. Tapi yang saya tahu, kita mau melekat hati Tuhan, hati Bapa, karena dia adalah pohon kehidupan, saudara. Tuhan Yesus mengawali dunia ini dengan Taman Eden. Dia Allah yang mengakhiri dengan Taman Eden. Akan banyak-banyak pohon kehidupan di sana. Tapi mari kita melekat terus kepada Tuhan, kita bawa hati kita, mengecilkan hati kita di hadapan Tuhan, bahwa semuanya Tuhan yang atur, semuanya Tuhan yang pegang. Di saat saya waktu itu, bayangkan tidak ada bisa, tidak ada kerjaan, tidak ada uang, tapi harus membayar hutang. Di situ saya tidak mau, saya ini kesaksian, saya tidak mau mikirin apapun, saya surrender semua di hadapan Tuhan. Di situ Tuhan bukain satu persatu, sampai saya di sini sampai sekarang. Jadi saya tidak mau, saya kadang-kadang rindu dengan kondisi seperti itu, saudara, di saat depresi, karena Tuhan itu akan menyingkapkan. Berarti kalau orang Tuhan tidak menyingkapkan itu, kita ada kekerasan hati yang di situ ada kebutaan, atau ada yang Tuhan kita nggak bisa melihat. Ya, di situ kita harus bereskan. Depresi, saya sempat ngalamin, saya sempat ini, tapi saya di sini, aduh, saya nggak tahu dia mesti ngomong apa, tapi saya bersyukur. Kita punya gereja yang setia, yang dalam pelayanan 2-3 orang aja berkumpul, itu jalan terus. Ya, firman Tuhan jalan terus, doa syafaat jalan terus. Pokoknya, sampai Tuhan Yesus datang, kita jalan terus, saudara, semangat terus. Sampai dia menjemput kita semangat terus. Ya, Tuhan rindu sekali sebenarnya. Satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Hati itu Tuhan lihat. Jadi kita semangat terus. Kita nggak tahu sampai kapan. Tapi saya bersyukur Tuhan pakai. Saya bersyukur Tuhan proses kita. Itu saya cuma bisa bilang, saya bersyukur Tuhan. Saya tahu di balik semuanya ini, suatu hari saya bisa mengucapkan, ini yang Tuhan mau. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Ya. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Mari semua teman-teman juga kita percaya, ya, seperti yang tadi Donald sudah sampaikan, ya. Kita mungkin enggak tahu bagaimana meresponi keadaan dunia yang selalu bergerak, berubah-ubah dan penuh tantangan, atau nggak bisa diantisipasi. Tapi kita tahu apa yang harus kita lakukan, karena Tuhan Yesus minta untuk datang ke Dia, belajar dari Dia, aku lemah lembut, ya, dan akan memberikan ketenangan, karena Tuhan Yesus mau kita rendah hati datang ke Dia, ya kan? Jadi dalam bertindak perlulah kita berlomba-lomba. Jadi tahun 2021 ini tahun rendah hati ilahi. Jadi pastor mau menyemangati kita semua, kalau ada satu hal yang kita boleh saling berlomba adalah lomba saling merendahkan hati satu sama lain. Ini gak mudah memang, tapi itulah melihat kerajaan surga harus rendah hati. Mau menjadi pewaris kerajaan Tuhan dimulai dari rendah hati. Ya. Anak kecil kenapa menjadi pewaris kerajaan surga? Karena anak kecil nggak tahu bagaimana untuk sombong. Dia tahunya hatinya masih murni dan dia bergantung kepada papa mamanya. Anak kecil itu udah istilahnya nggak tahu malu. Pokoknya minta sama papa mamanya, dia nggak tahu, dia nggak bisa apa-apa, ya kan? Nah, tapi kita juga belajar, ya. Memang godaan dunia, ya, anak kecil pun ketika dia tumbuh menjadi besar, dia mulai percaya diri, mulai melakukan hal sendiri, dan dia mengalami akibatnya, dan dia belajar dari situ, ya. Nah, seperti juga kita, ya kan, kadangkala kita mau melakukannya berdasarkan kekuatan sendiri, pengalaman sendiri, kita, tapi lewat pengalaman hidup kita, kita tahu ujung-ujungnya yang paling baik, ya. Pastor enggak apa, bukan bilang kalau kita mengandalkan diri sendiri itu selalu gagal, selalu gimana, enggak. Ada orang yang mengandalkan diri bisa berhasil juga, ya kan? Tapi ujung-ujungnya apakah kehidupan kita memuliakan nama Tuhan atau tidak? Ya kan? Karena Tuhan panggil untuk memuliakan nama kita, nama Tuhan dalam hidup kita. Ya kan? Hari tahun 2021 ini kita belum habis loh, bulan Januari kita pakai untuk saling merendahkan diri di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Ronald untuk firman yang sangat menguatkan. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh menerima firman-Mu dari hamba-Mu yang setia. Tuhan, Kau tanamkan Tuhan apa yang dilepaskan dalam ibadah ini Tuhan, bagi siapapun yang mendengar firman Tuhan, dimanapun rekaman ini didengar, boleh kembali berakar Tuhan dan kembali berbuah berkali-kali lipat memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami declare tahun 2021 tahun kerendahan hati ilahi di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya.